Isuk setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton cinten jamaah. Rusaknya umat hari ini bukan karena umat tidak mau ngaji, tetapi rusaknya umat hari ini disebabkan karena umat ngaji duwe buku tapi orang duwe guru. Teng pundi-pundi sakniki tahlilan banyak diganti dengan bahasa kalimah thayyibah. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Nyuwun sewu, niki mboten bahasa NU. Bahasa NU napa? Tahlilan. Jadi jangan pernah diganti tahlilan dengan kalimah thayyibah. Mila yen ngoten iki meh 2019, mbuh calon bupati, mbuh calon DPR, niku sakniki kabeh ngakune NU. Partaimu apa? PDI, tapi kula NU, Gus. Partaimu apa? Golkar, tapi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudha'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil mudaramun, dumateng ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama ingkang estu kula taati kula bektosi, para pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati, dan seluruh panitia pengajian serta hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu saat Gus Robet putranipun almaghfurlah Kiai Hamim Jazuli, mu'alif tunggal Dzikrul Ghafilin saking Jawa Timur, tindak wonten pondok kula. Kiyambakipun ngendikaken mekaten, mboten kula kurangi, mboten kula tambahi. Rusaknya umat hari ini bukan karena umat tidak mau ngaji, tetapi rusaknya umat hari ini disebabkan karena umat ngaji duwe buku tapi orang duwe guru. Yen kula panjenengan sami keng milih, milih pundi? Duwe buku tapi ra duwe guru, napa duwe guru senajan ra duwe buku? Mila awake dhewe kedah milih duwe guru senajan boten duwe buku. Lah rusake umat sakniki nyuwun sewu, luwe seneng maca kitab, maca buku, tetapi boten dibimbing kalian guru. Mila wonten kitab taklim menika kula panjenengan sami dipun dawuhi, al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Yen ilmu tanpa guru, gurune setan, nyuwun sewu, salah milih guru, gurune mbahne setan. Salah satu keunggulan Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Guru-guru Nahdlatul Ulama niku rata-rata sanad dan nasab keilmuannya jelas sampai dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu menciptakan makhluk di muka bumi ini ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup juga ada dua, termasuk kula panjenengan sami niki makhluk urip. Makhluk hidup juga ada dua, makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Muga-muga sing teko niki kabeh duwe akal, amin. Soalnya lak jenengan mboten gadah akal, mboten kewajiban derek syariat Islam. Sinten niku tiang kentir? Yang berakal juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Kulor ngomong kafir wedi, saat ini tiang sensitif krungu bahasa kafir. Padahal kafir niku artine ingkar. Orang yang ingkar dengan Allah dan Rasulnya berarti kafir. Mereka kafir menurut Islam, orang Islam juga kafir menurut mereka. Tetapi yang saat ini kalau ngomong kafir niku dikira radikalisme, galak, bahkan dianggap teroris. Kulo yakin sedaya sing rawuh niki insya Allah KTP ini Islam. Sing KTP ini Islam kulo dongake mlebu surga. KTP ini. Saat niki identitas mawon dadi masalah. Masalahe teng pundi? Sebeberapa saat yang lalu pernah diusulkan kolom agama dalam KTP minta untuk dihapus. Dengan alasan apa? Dengan alasan diskriminasi. Diskriminasi identitas. Nyuwun sewu. Iki wong ngawur. Justru sebaiknya masyarakat Indonesia bangga dengan kolom agama dalam KTP masing-masing. Yang beragama Islam bangga dengan identitas Islam yang ada di KTP-nya. Anda yang Kristen silakan bangga dengan Kristennya. Anda yang Katolik silakan bangga dengan Katoliknya. Maka saya katakan kalau kolom agama dalam KTP dihapus, kulo mboten setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, kulo setuju. Kan lumayan Pak, bujang terus nih mungkin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menciptakan Islam dan tidak Islam. Islam juga ada dua. Islamnya yang Islam tok sama Islamnya yang beriman. Maka mukmin itu pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Yen Islam niku durung mesti iman, yen iman niku mesti Islam. Yen manis niku durung mesti gula, yen gula niku mesti manis. Yen asin niku mesti uyah, yen uyah niku mesti asin, yen asin durung mesti uyah. Contone kok upil niku napa nate ngrasake jenengan. Uyah asin saben sing asin rung mesti uyah contone upil. Ketoke wong kene tau mangan upil niki to. Lah iman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Jumlah nabi niku pinten? Wonten kitab Miskatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi disebutkan bilih jumlah nabi niku pinten 124 ribu nabi. Ada yang menjadi nabi tok dan ada yang menjadi rasul. Berapa yang menjadi rasul? 315. Rasul juga ada dua. Rasul yang sekedar rasul dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi ada lima. Sinten menika? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, alhamdulillah, kula panjenengan sami niki ditakdir kekalih Gusti Allah dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya umat Muhammad? Hebatnya adalah kuntum khaira ummah. Bilih umate Kanjeng Nabi Muhammad termasuk kula panjenengan sami niki umat sing paling apik. Sing paling apik mboten mergo gantenge, sing paling apik mboten mergo ayune, sing paling apik mboten mergo napa-napane. Tapi ciri-cirine napa? Umat sing apik menika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Umat sing ngajak-ajak marang kebajikan dan umat yang melarang akan kemungkaran. Lah balik teng kiai niki wau. Kiai niku ndelalah ditakdirke kalih Gusti Allah jenise ya ana loro. Kiai sing tak muruna bil ma'ruf kalih kiai sing tanhauna anil mungkar. Mila ana kiai sing galak, ana kiai sing alus. Kula dadi kelingan biyen jaman Habib Rizik niku ketemu kalih Habib Lutfi. Habib Rizik berkata, Habib Lutfi, silahkan panjenengan menanam padinya dan saya yang akan gepyok hamanya. Jadi kiai niku ono sing galak kaya Umar, ono alus kaya Abu Bakar. Pertanyaan kula nyuwun sewu, kira-kira Gus Miftah niku sing alus napa sing galak? Bu, alus napa galak? Ketoke alus kok rambute gondrong. Mila nyuwun sewu, disinilah kemudian yang harus kita lakukan. Yang pertama, husnuzon terhadap semua kiai. Niki donyone nembe kowolak-walik. Kowolak-walik teng pundi? Sesama orang Islam suudon, kalih wong kafir husnuzon. Karo kiai suudon, karo pejabat husnudon. Niki salah. Wong Islam karo wong Islam suudon. Awake dhewe niki nyuwun sewu, lak keng cocok kali Habib Rizik niku angel. Wong NU niku keng cocok kali Habib Rizik angel. Tetapi tidak bisa jadi alasan kita suudon kalian Habib Rizik. Kita orang-orang NU kalau disuruh cocok dengan orang-orang yang keras seperti Habib Rizik itu susah. Tetapi bukan berarti menjadi dalil untuk suudon terhadap para habaib. Mila yang ngoten niki meh 2019, mbuh calon bupati, mbuh calon DPR, niku sakniki kabeh ngakune NU. Partaimu apa? PDI, tapi kula NU, Gus. Partaimu apa? Golkar, tapi kula NU. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban umat untuk menjaga para ulama dan kiai. Kewajiban umat untuk senantiasa takziman wa ikraman terhadap ulama dan kiai. Demikian juga para kiai tidak boleh menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh para umat, sehingga apa? Tidak menjual umat hanya untuk kepentingan pribadi. Kula niku kadang-kadang sedih, yen najeng pilihan legislatif ngoten niki. Calon DPR nyedak kiai. Kiai nyedak calon DPR. Calon DPR nyedak kiai niku jelas, mergo mung pengin dipilih karo kiai lan jamaah. Kadang-kadang kiai ini ya dihapusi, malah melu-melu nyedak DPR. Karepe napa mung pengen nguntal amplope caleke. Niki fakta. Niki fakta. Padahal nyuwun sewu begitu dadi kiai mesti ditinggal dhisik dhewe. Kiyaine ya rawani ngandani DPR sing salah. Soale napa pun biasa diamplopi. Niki ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Mila ibu bapak rahimakumullah, sebagai umat kula panjenengan kedah jaga ahli warise Kanjeng Nabi, ahli warise para anbiya. Karena bagaimanapun juga al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kula nate dipun tangleti Gus Miftah, kok kiai niku beda-beda. Ana kiai sing dolanan politik, ana kiai sing dadi pedagang, ana kiai sing dadi petani, ana kiai sing jaduk sak piturute. Napa kok iso beda-beda? Lumrah. Soalnya napa? Kiai niku ahli warise para nabi. Nabi niku jumlahe 144.000. Mergo nabi jumlahe kathah, warisane nggih beda-beda. Ana kiai angsal warisane Nabi Sulaiman, sugih. Contone Yusuf Mansur, sugih. Ana kiai oleh warisane Nabi Musa atos jaduk Gus Nuril Semarang. Ana kiai oleh warisane Nabi Ayub, kiai ini sabar banget, termasuk kiai ini mriki. Sabar. Ana kiai sing angsal warisane Nabi Yusuf, bagus, ganteng, contone kula umpamane. Kok guyune jenengan ra kepenak iki napa? Yang menjadi persoalan kadang-kadang di tengah-tengah umat niku napa? Senantiasa dan sering membanding-bandingkan antara satu kiai dan kiai yang lainnya. Padahal awake dhewe niki mboten gadah hak banding-bandingke kiai. Awake dhewe niki mboten gadah hak banding-bandingke habaib. Kula niku paling mboten seneng yen nanten tiyang ngendikan, aku seneng karo Habib iki ra seneng karo Habib kae. Aku seneng karo kiai iki ra seneng karo kiai kae. Sedaya ulama lan kiai niku gadah maziah kiambak-kiambak. Gadah kelebihan kiambak-kiambak. Wong kadang-kadang diundang ngaji kok jawabane napa? Ayo Bu mangkat ngaji. Napa jawabane? Kiai ini sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Kok kaya ngombe obat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Ini wali yen haul nyuwun sewu terbesar se-Asia. Mapanipun wonten Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau wingi haul yang ke-13, Presiden Jokowi hadir, yang hadir lebih dari 1 juta orang. Itu setiap tahun haulnya paling besar. Setiap kali haul motong sapi 600 ekor sapi. Sing teko wong akeh ra umum, presiden teko niku tidak menggunakan aturan protokoler kepresidenan. Presiden teko dianggap jamaah podoliane. Presiden teko ora kon sambutan. Beda menawi teng mriki, RT sampai samat kabeh sambutan. Niki belas tidak dikasih waktu untuk sambutan. Kenapa? Karena di tempat itu hanya dilakukan pembacaan solawat dan tahlil tok serta doa daripada ulama. Tidak ada sambutan-sambutan. Beliau mengatakan apa? Awake dhewe niki lucu, kata beliau. Lucunya di mana? Ngaku dadi wong Islam. Setiap saat membaca kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita mengatakan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi nyuwun sewu, awake dhewe dadi wong Islam 50 taun, ana sing dadi wong Islam 20 taun, ana sing dadi wong Islam 70 taun. Setiap hari mengatakan bersaksi lebih dari 5 kali. Tetapi sampai saat itu juga tidak pernah mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, niki ana sing salah. Ngaku umate Kanjeng Nabi setiap kali mengatakan saya bersaksi, tetapi kenapa tidak bisa mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi? Padahal dalam hadis ruwahu syaikhon, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdoh. Wong sing delok aku di dalam mimpi, nyuwun sewu, berarti seolah-olah melihat aku dalam alam sadar. Yang jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin, bileh niku Kanjeng Nabi. Yang jenengan mimpi ketemu Banser, bisa jadi niku Demit. Niki ngaku wong Islam 50 tahun, 60 tahun. Kenapa kita tidak pernah mimpi, bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Tuan Guru Zaini Abdul Ghani memberikan jawabannya. Apa jawabannya? Kenapa kita tidak bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Jawabannya adalah karena kurang cintanya kita terhadap ulama dan kiai yang merupakan ahli warisnya para nabi. Sehingga apa? Nabi Muhammad boten ikhlas, Nabi Muhammad boten ridho, Nabi Muhammad boten lilo. Yang ditemoni kalih umate, kamongko umate boten cinta kalih ahli warise. Artinya apa? Kalau kita pengen mimpi ketemu kalih Kanjeng Nabi, syarate kudu cinta kalih ahli se, ahli warise Kanjeng Nabi. Sinten al ulama kiai alladinahum warasatul ambiya. Jadi jawabannya teng mriki, Kang. Ngapa awake dhewe rasa mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Karena tidak terlalu cinta dengan ulama dan kiai. Malah onone suudon karo kiai. Kiai munggah panggung, ibu-ibu ngrasani, kiai kok gondrong tur blangkonan. Tibane napa suudon. Padahal nyuwun sewu, tidak ada orang besar di Nusantara ini yang menjadi besar kecuali dikawal oleh ulama dan kiai. Di kota Yogyakarta terlahir seorang pemuda dengan nama Abdul Hamid. Beliau merupakan keturunan Hamengkubuwono. Abdul Hamid muda begitu cinta dengan ulama dan kiai. Pertama kali ngaji ke Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Tegalsari. Dari Tegalsari pindah ke Kartosuro Solo, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah malih teng Bagelen Purworejo, ngaji kitab Jalalain kali Mbah Ahmad Baidowi. Saking Purworejo pindah teng Magelang, ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman. Jenengan perso, Abdul Hamid ini orang yang cinta dengan kiai. Akhirnya apa? Dengan syafaatnya kiai, Abdul Hamid diangkat jadi orang besar luar biasa. Bapak Ibu perso, siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Bansere apal apa ora ge? Niki sayange wong sakmene mbane sone cilik temen ya. Dadi ratek banter, inyong ngajine kesel kaya iki ya. Soalnya mikir ana suarane, jangan akan ora krungu niki. Artinya apa? Tidak ada orang besar yang tidak dikawal oleh ulama dan kiai. Dan kita bersyukur Jamiyah Nahdlatul Ulama, insya Allah gudange para ulama lan kiai. Amin Allahumma, amin. Raden Patah, Raden Patah niku lak nama aslinya siapa? Raden Kenongo. Raden Kenongo duwe adik namine Raden Kanigoro. Niku putrane sinten? Brawijaya 5. Raden Kenongo dadi Raden Patah, Raden Kanigoro niku dadi Betara Katong sing gawe Ponorogo. Niku dadi wong ampuh mergo manut kalih sinten? Mergo manut kalih Wali Songo. Demak ambruk, muncullah negara Pajang, kerajaan Pajang, memunculkan seorang sultan yang istimewa. Namanya siapa? Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya niku sinten? Joko Tingkir. Niku dadi wong ampuh mergo manut kalih Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi nyuwun sewu, ora ana wong gedhe niku kecuali manut kalih ulama lan kiai. Lah kiai niku sinten? Miturut Gusmus Kiai Haji Mustofa Bisri Rembang, kiai niku adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Kiai niku sinten kemawon sing nyawang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kiai niku yura kena beda-bedake umate sebagaimana umat tidak boleh membeda-bedakan kiai ini. Mila nyuwun sewu Pak. Sing jenenge kiai niku tamune nggih macem-macem, kaya teng pondok niku tamune macem-macem. Soale napa? Urusane umat niku ya beda-beda. Tapi sing paling kathah wong teko ning pondok, teko nggen kula niku tujuane napa? Mergo masalah hak adam, sing sertifikate ning bank, BPKB-ne ning penggadean, anake rung bayar SPP, bojone ning rumah sakit urung bayar, utawa bar dikapyuk karo bojone. Niku biasane mlayune ning pondok. Sing kurang ajar mleh napa umat niku mboten ngajeni kiai. Jaman biyen sing jenenge nyowani kiai niku dalam rangka ngundang lan takdim kalih kiai. Sak niki wong ngundang kiai niku jarang disowani, mung di SMS. Daerah Wonosobo kula kathah banget ngoten niku. Saben ajeng pengajian Pak Kiai badhe ngaturi tanggal sak meten saged napa mboten, kula jawab sampun isi. Saged mboten goleke tanggal liya, mpun penuh. Terakhir-terakhir napa menawi mboten saged tulung kula digoleke kiai liyane. Lah kuwi lak biyangane to niku. Pertama ngaturi ngaji malah suwe-suwe kiai ini kon dadi panitia. Menawi jaman biyen niku nyuwun sewu jenengan kula aturi Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, gurune Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dados Hasyim Asy'ari menika sadereke ngaji wonten Semarang niku ngaji wonten Bangkalan. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Napa dipun wastani Al-Bangkalan? Mergo mapane wonten Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, As-Sambasi. Mergo tiang Sabas, mergo tiang Minangkabau. Sing paling mesake sesuk niki Habib Syekh Solo niki. Begitu sedo sesuk Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf As-Solole. Tiang Solo sore, As-Solole. Enten tiang sowan Mbah Ahmad Khalil. Mbah Kiai, cara ngaturi kiai jaman biyen niki. Supaya panitia-panitia mriki benjang yang ngaturi kiai nyuntuk tata kramane santrine Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Lah wong kiai kok di SMS. Mila kula sakniki HP sing ngurusi jadwal ngaji niku pun mboten nate kula cekel. Sing ngurusi lare-lare santri. Kesel. Saben dinten niku telepon SMS, telepon SMS, telepon SMS. Kadang-kadang sing kurang ajar meneh napa Pak Kiai tanggal niki saged apa mboten, menawi saged kula mungkin badhe sowan. Dadi sowane iki ngenteni saged apa ora. Mbah Ahmad Khalil nate dipun sowani kali santrine. Niki gambaran jaman biyen sing jenenge tabarukan kali kiai. Pak Kiai sepindah ngaturaken salam takdim, salam bekto, salam hormat kagung panjenengan. Mugi-mugi Allah taala ridho dumateng Pak Kiai. Kula nyuwun berkate Pak Kiai. Nomor kalih nyuwun sewu Mbah Kiai. Kula badhe tahlilan sewu dintene bapak kula ingkang sampun sedo. Sakderenge kula teruske. Awake dhewe ngaku NO tapi kelangan amalan NO ora krasa. Termasuk tahlilan. Teng pundi-pundi saniki tahlilan banyak diganti dengan bahasa kalimah thayyibah. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Nyuwun sewu, niki mboten bahasa NO. Bahasa NO napa? Tahlilan. Jadi jangan pernah diganti tahlilan dengan kalimah thayyibah. Napa beda Gus? Beda. Yen tahlil niku mesti kalimah thayyibah, yen kalimah thayyibah urung mesti tahlil. Dadi lek ana kiai diaturi minggah panggung acara salajengipun pembacaan kalimah thayyibah, umpama kula sing diaturi kula munggah panggung, kula mboten tahlilan, tapi kula maca napa? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Soale napa? Pancasila niku nggih kalimah thayyibah. Lah awake dhewe niki wong NU duwe tahlilan, niku ajeng dimaling kalih orang di luar NU, dibajak dengan bahasa kalimah thayyibah. Wong NU kok malah melu-melu. Enten liyane Gus kathah, contone napa? Ziarah kubur. Niku bahasane kiai NU. Saat niki malah diganti nopo wisata religi. Please deh, niku bahasa nopo. Keto ENO klambine ijo, ziarah kubur diganti wisata religi. Belas orang nyambung. Diniyah ngaji ning langgar masjid musola sore-sore niku namine diniyah. Sakniki wong NU kelangan diniyah diganti napa TPA. Padahal TPA niku bahasane tiyang PKS, Partai Kandang Sapi. Lah tenan niku. Diniyah kok diganti TPA. Lucune meneh napa? Turutan metode Al-Baghdadiyah niku warisane para ulama lan kiai, sakniki diganti Iqra. Awake dhewe wong NU mbanggake Iqra. Kamangka Iqra niku gaweane wong Muhammadiyah Kota Gedhe, namine sinten? As'ad Humam. Mapane wonten Kota Gedhe, AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Gedhe. Awake dhewe lali. Kelangan amaliyah NU malah nganggo amale wong liyane. Maka nyuwun sewu, salah satu kekurangan orang NU niku napa? Kurang percaya diri mengakui ke-NU-annya. Coba Anda lihat Bapak Ibu rahimakumullah. Wong MTA niku lho, ning kampung mung ana wong siji tok. Wani gawe plakat kok 100 meter MTA. Wong LDII niku nyuwun sewu, sak keluarga LDII wani gawe tulisan 500 meter LDII, padahal mung wong siji tok. Sementara awake dhewe niki wong NU sak nggon-nggon jumlahe kathah, tidak berani terus terang atau menampakkan ke NU-annya. Kudune tulisino 100 meter ketua MWCNO. Mboten. Malah wong NU tulisane napa? 100 meter sate kambing. Malah sing ditulis weduse. Kula kadang-kadang mikir, sate kambing kok dawane 100 meter, sing mangan sapa? Bulno sampinge ana tulisane banser 500 meter. Oh, pantes satene 100 meter, wong sing nguntal banser dhuwure 500 meter niku. Jadi tampakkan keenuan kita, Pak. Balik teng turutan meneh Al-Baghdadiyah. Mboten usah nganggo Iqra, karena Iqra tidak pernah mengajarkan makharijul huruf yang benar. Kenapa? Karena cara membacanya langsung dieja abata saja haho. Sementara turutan niku mengajarkan makharijul huruf alif ba ta, kula mbiyen ngaji niku setahun kali abah kula mboten diunggah-unggahke. Soale napa? Latihan makharijul huruf yang benar. Alif ba ta sa. Begitu fasih baru naik. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Nggih napa mboten, Bu? Tak fatkah ta, hak domahu, kaf domaku, tahuku. Cara ngaji zaman banser mbiyen lak ngoten niku. Begitu ngaji lampune sendir menyak entek, Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le surate kene bapakmu, dibuka bapakne surate sini napa? Sa fatkah sa, ba fa, ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, mbayaro. Zaman mbiyen niku. Delalah wong tuane santri ra duwe duit musim peceklik. Bapak rong iso mbayar le. Nyoh, surate diaturke Pak Kiai. Dibuka kiai ne surate sine napa? Sod fat ka so, ba fat ka ba, ro fat ka ro, so ba ro. Delalah kiai ne mantan preman, rambute gondrong. Bapakmu kurang ajar kon bayar Pak Kiai kon sabar. Nyoh surate kene bapakmu. Bapake maca surate kiai wedi. Isine napa? Mim fat ka ma, ta fat ka ta, mim domamu. Maka saya ulangi, wong NU jangan pernah kehilangan identitas ke-NU-annya. Toh dalil yang paling masyhur di kalangan Nahdiyin napa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kodim-kodim kita hilang justru diganti dengan jadid-jadidnya minhum. Itu berarti apa? NU kehilangan identitas para ulama dan kiai. Akhirnya napa? Sing ngaturi Mbah Ahmad Khalil niki wau, Mbah benjang tahlilan. Saged napa mboten? Dipun pirsani jadwal Mbah Ahmad Khalil. Ternyata Mbah Ahmad Khalil saged. Mbah Ahmad Khalil niku kiai entengan. Mila nyuwun sewu, salah satu sifat dan akhlak kiai NU itu adalah kiai entengan. Ora usah bedake endi pengajian akbar, endi tahlilan. Ora usah bedake endi pengajian gede, endi selawatan. Mila menawi Gus Dur dipun tangleti. Gus Dur, siapa kiai yang menjadi idola panjenengan? Jawaban Gus Dur siapa? Kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa. Lateng Yogyakarta niku kaya Mbah Kaum. Mbah Kaum niku sing gaweane ngurus jenazah. Lateng mriki namine napa? Nggih Mbah Kaum. Niki miturut Gus Dur wong-wong sing ikhlas. Jam 1 bengi ana wong mati, tandangi. Jam 2 bengi ana wong mati, Mbah ana wong mati, ayo didusi. Ora tahu Mbah Kaum niku takon. Mbah ana wong mati jam 2 bengi, sesuk wae. Ora tahu. Mesti langsung ditandangi. Sebenarnya kesederhanaan kiai-kiai NU inilah kemudian yang menjadi jawaban. Gus Miftah, kenapa kiai-kiai NU jarang yang muncul di media televisi? Karena kiai-kiai NU menjaga kewaraan dan kezuhudannya. Karena kiai-kiai NU menjaga zuhudnya. Karena kiai-kiai NU menjaga wiroknya. Soalnya apa? TV ini ku dunia bisnis. TV ini ku dunia pasar, dunia komersial. Tegese napa? Kiai sing mlebu TV kudu manut aturane TV. Niku mboten cocok kali kiai-kiai NU. Mila Gus Dur jawab, idolaku kiai-kiai kampung kaya Mbah Kaum. Senajan sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, sandale selen pisan. Mboten napa-napa niku wong mukhlis. Tapi nyatane wong Wonosobo niku idolane mboten Mbah Kaum. Tapi sinten ustad-ustad TV sing pecicilan-pecicilan ceniningan-ceniningan. Isuk 5:30 mau nyetel Trans TV, buka TV sing ditonton sinten? Jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah.